Konsultasi Syariah. Hukum tawaf wada bagi jamaah umrah. Pertanyaan, apa hukum tawaf wada bagi orang yang umrah dan bagaimana ketentuannya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Wada secara bahasa artinya perpisahan. Tawaf wada berarti tawaf perpisahan yang dilakukan bagi orang yang hendak meninggalkan kota Mekah. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Perintah adanya tawaf wada berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Manusia diperintahkan menjadikan akhir amalannya di Mekah adalah di Baitullah dengan tawaf wada. Hanya saja ada keringanan bagi wanita haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perintah ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang melaksanakan kegiatan haji, termasuk mereka yang umroh, bahkan mereka yang melakukan kegiatan apapun di kota Mekah seperti berdagang. Dalam Minah Al-Jalil, salah satu kitab Malikiyah dinyatakan, dianjurkan bagi semua yang hendak keluar Mekah, baik dia asli Mekah maupun penduduk penjuru dunia lainnya, baik datang untuk manasik haji atau umrah atau untuk berdagang, agar melakukan tawaf wada ketika hendak keluar. Minah Al-Jalil. Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali menuliskan, tawaf wada bukan bagian dari haji. Namun ini berlaku untuk semua orang yang hendak meninggalkan kota Mekah. Kasyaf Al-Qona. Untuk jamaah haji, tawaf wada hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, jangan sampai ada seorang pun jamaah haji yang meninggalkan kota Mekah hingga dia lakukan amal terakhirnya di Baitullah, yaitu tawaf wada. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Imam Ibnu Baz mengatakan, tawaf wada hukumnya wajib bagi jamaah haji menurut pendapat yang kuat. Kemudian, Syekh Ibnu Baz menyebutkan hadis di atas. Sementara untuk umroh, tawaf wada tidak wajib, hanya dianjurkan. Pertimbangannya, karena umroh adalah haji kecil, sehingga tidak berlaku sebagaimana kewajiban pada haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-umratul hajjul asghar," yang artinya, umroh adalah haji kecil. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dr. Muhammad Ali Ferkus mengatakan, tawaf wada tidak dihukumi wajib dan dihukumi sunnah bagi orang yang umrah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan tawaf wada ketika beliau keluar kota Mekah setelah melakukan umrah qadha. Fatwa Muhammad Ferkus. Dalam kitab Bada'i As-San'ani, salah satu kitab madhab Hanafi dinyatakan, untuk tawaf wada, hukumnya tidak wajib bagi orang yang umrah. Bada'i As-San'ani. Dan pendapat ini yang lebih kuat, insya Allah. Catatan, dalam tawaf wada, tidak ada aturan seperti yang berlaku untuk orang yang ihram. Kegiatannya hanya tawaf, sehingga syaratnya hanya suci dari hadas. Tidak perlu mandi dulu, boleh memakai pakaian berjahit yang membentuk lekuk tubuh, tidak ada rimal atau lari kecil, dan dianjurkan sholat 2 rakaat setelahnya. Demikian, Allahu A'lam.